Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'allimna ma yanfa'na wa'zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada diri kita. Dan di antara bentuk kenikmatan yang Allah berikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan diri kita untuk melakukan suatu peribadahan yang sangat mulia, di antaranya itu menuntut ilmu syar'i, yang tanpa didukakan lagi keutamaan menuntut ilmu syar'i sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pada pertemuan yang telah lalu kita masuk pada bab yang ke-29 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab babu maja'a fi tanjim. Itu bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah tentang hukum mempelajari ilmu perbintangan. Ilmu tanjim atau ilmu perbintangan sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu ta'thir dan yang kedua adalah ilmu tasyir. Adapun ilmu perbintangan yang diharamkan oleh para ulama untuk kita mempelajarinya adalah ilmu ta'thir. Yang para ulama menjelaskan perincian dari hukum mempelajari ilmu ta'thir, ada yang syirkun akbar, ada yang syirkun asgar. Yang syirkun akbar jika seseorang meyakini bahwasanya bintang tersebutlah yang dia menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi ini. Atau dia menjadikan bintang sebagai sebab untuk mengetahui perkara yang gaib. Maka yang seperti ini, keyakinan yang seperti ini jelas hukumnya adalah syirkun akbar. Adapun syirkun asghar adalah apabila pelakunya meyakini bahwasanya bintang itu adalah sebab terjadinya suatu kejadian di muka bumi ini, ya, namun dia masih menyandarkan bahwasanya kejadian tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dan tidaklah dia menyandarkan kejadian tersebut kepada bintang kecuali setelah kejadian tersebut sudah terjadi, baru dia menyandarkan hal tersebut kepada bintang. Kesalahan mereka di dalam meyakini hal-hal yang terkait dengan bintang disebabkan karena mereka tidak memahami hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang. Jadi keyakinan mereka yang batil, hal ini disebabkan karena mereka tidak memahami hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang tujuannya adalah untuk tiga perkara. Yang pertama adalah zinatan lisama'i dunia, yaitu sebagai hiasan langit dunia. Yang kedua adalah rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk melempar syaitan. Dan yang ketiga adalah sebagai alamat, sebagai petunjuk arah maupun untuk mengetahui pergantian musim. Apabila seseorang dia meyakini bintang namun menyelisihi tiga hikmah yang telah Allah tetapkan, maka pasti orang ini, ya, dia salah di dalam memahami bintang. Dia pasti tersesat di dalam memahami bintang. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebuah dalil yang sahih, hadis yang sahih dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yadkhulunal jannah." ada tiga jenis manusia yang mereka tidak masuk ke dalam surga. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, hadza wa'idun yujra 'ala dhahirihi. Ini adalah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibiarkan di atas zahirnya. Tidak usah dijelaskan. Tidak usah ditafsirkan, tidak usah dijelaskan. Maksud dari kalimat thalathatun la yadkhulunal jannah, ada tiga jenis manusia yang mereka tidak masuk ke dalam surga. Kalau seseorang dia menafsirkan, oh maksudnya ini adalah dia diancam masuk ke dalam surga. Kemungkinan dia bisa masuk ke dalam surga tapi dia diancam. Dan seandainya dia tidak masuk ke dalam surga atau dia sebelumnya apabila dia dimasukkan ke dalam neraka maka tidak akan dikekalkan. Maka yang seperti ini kata Syaikh Shalih Al-Fauzan, sebaiknya jangan ditakwil, jangan dijelaskan, jangan ditafsirkan. Kita biarkan apa adanya. Tujuannya adalah sebagai bentuk ancaman kepada pelaku orang yang melakukan hal tersebut yang diancam oleh Rasulullah tidak masuk ke dalam surga. Walaupun ya pelaku-pelaku yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi tatkala kita membawakan hadis yang mulia ini, kita biarkan apa adanya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yadkhulunal jannah." Ada tiga jenis manusia yang mereka tidak masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah mudminul khamri. Pecandu minuman keras. Al-muradu bil mudmin alladhi yudawimu ala surbil khamri wala yatubu ila Allah minha. Yang dimaksud dengan mudminul khamri adalah orang yang senantiasa minum minuman keras dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya tersebut. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan bahwasanya minum minuman keras adalah merupakan dosa besar, di antara dosa besar. Barang siapa yang menghalalkan bolehnya meminum minuman keras, faqad kafara. Maka sungguh dia telah melakukan kekafiran. Tapi kalau orang yang meminumnya meyakini bahwasanya minuman keras ini adalah suatu perkara yang Allah haramkan, namun dia tetap meminumnya karena syahwat yang ada pada dirinya, faqad fa'ala kabiratan min kaba'ir dzunub. Maka sungguh berarti orang ini dia telah melakukan dosa besar dari dosa-dosa besar. Wayu'tabaru fasikan naqisal iman. Dan dia dianggap orang yang fasik yang kurang keimanannya. Idza sabata alaihi as-surbu biikrarihi, apabila dia mengakui misalnya ya dia minum di negara yang ditegakkan di situ hukum-hukum Islam. Kemudian dia mengakui bahwasanya dia telah meminum minuman keras. Atau ada seorang saksi. Ya seorang saksi yang mengetahui bahwasanya dia meminum minuman keras. Maka yuqamu alaihi al-haddu 80 jaldan. Maka orang seperti ini ditegakkan atasnya hukum had. Yaitu dicambuk sebanyak 80 cambukan. Ya, karena yang namanya li'anna haddal khamri suri'a lisyanatil aqli. Bahwasanya hukuman ya bagi orang yang meminum minuman khamr ini disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya ini dalam rangka menjaga akal manusia, yang mana akal ini adalah merupakan salah satu anggota manusia, anggota badan manusia yang paling mulia, yang dengan akal manusia ini dapat membedakan mana yang memudaratkan, mana yang memberikan manfaat, mana yang baik, mana yang jelek. Dan dengan akal inilah seorang bisa memahami agama dengan pemahaman yang benar. Ini yang pertama yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam surga, yaitu mudminul khamri. Pecandu khamar yang dia senantiasa minum khamar, dia mati dalam keadaan tidak bertobat. Kemudian yang kedua adalah waqati'ur rahimi. Orang yang memutus ar-rahim. Ma makna ar-rahim? Ar-rahim huwa hiya Al-qurabatu min jihatil abi atau min jihatil ummi. Kekerabatan dari sisi bapak ataupun dari ibu. Kerabat. Yang mana silatul arham, menyambung silatul rahim ini adalah hukumnya wajibatun fil Islam. Setelah berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, maka wajib bagi kita untuk menyambung silatul rahim. Dan yang dimaksud dengan rahim kita, terkadang kita ini salah dalam menyampaikan suatu ungkapan. Tatkala mungkin kita ingin main ke rumah teman atau ke rumah ustadz yang tidak ada hubungan kekeluargaan, kemudian tatkala kita ditanya, akhi antum mau kemana? Silaturahim. Padahal dia tidak ada hubungan rahim. Maka yang benar adalah ziarah. Saya sekedar ziarah. Kalau silaturahim adalah menyambung ya rahim yang dia benar-benar memang ada hubungan rahim. Siapakah yang orang-orang yang masuk ke dalam hubungan rahim? Yang apabila kita memutusnya hubungan tersebut, maka diancam oleh Rasulullah tidak masuk ke dalam surga. Mereka adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan, wahum al-auladu, anak. Di anak kita termasuk dari rahim kita. Seorang ayah tidak boleh memutuskan hubungan silaturahimnya kepada seorang anak. Kemudian wa auladuhum, anak dari anak-anak mereka, siapa? Cucu. Ya, cucu termasuk dari rahim. Kemudian wal ikhwatu, saudara laki-laki. Wa akhwatu, saudara perempuan. Saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung. Wa auladuhum, dan anak-anak mereka. Berarti siapa? Keponakan. Ya, keponakan. Wal a'mam, paman dari pihak apa? Bapak. Wal ammat, bibi dari pihak bapak. Wa auladuhum, dan anak-anak mereka. Berarti anaknya paman apa? Sepupu. Kemudian wal akhwalu, paman dari pihak ibu. Wal khalat, bibi dari pihak ibu. Wa auladuhum, dan anak-anak mereka. Wal aba wal ajadat, kemudian bapak, kemudian kakek ke atasnya. Ini termasuk dari rahim kita yang wajib bagi kita untuk menyambungnya. Kalau kita memutusnya, maka hukumannya, balasannya, ancamannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, la yadkhulunal jannah, tidak masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga yang merupakan syahid dari hadis yang mulia ini adalah musaddiqun bisihri, membenarkan sihir. Wa hadha mahlu syahid min al hadis, dan ini adalah syahid dari hadis terkait dengan bab yang kita bahas. Di dalam hadis yang mulia ini, yang diancam tidak masuk ke dalam surga adalah orang yang membenarkan sihir. Sementara bab yang kita bahas adalah tentang haramnya mempelajari ilmu perbintangan. Lalu apa hubungannya ilmu sihir dengan ilmu perbintangan? Sebagaimana yang telah kita jelaskan, tatkala kita membahas ilmu sihir, di antara jenis-jenis atau macam-macam sihir di antaranya adalah ilmu perbintangan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iktabasa su'batan minan nujum faqad iktabasa su'batan minas sihri." Barang siapa yang dia mempelajari bagian dari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir. Jadi ilmu perbintangan ini masuk ke dalam ilmu sihir. Dan orang yang mempelajari ilmu perbintangan, yang hakikatnya dia mempelajari ilmu sihir, balasannya adalah la yadkhulunal jannah, tidak masuk ke dalam surga. Ini terkait dengan penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Mu'abbin Abdul Wahab, yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu bab yang ke-30. Al-babu ats-tsalatsuna. Bab yang ke-30 diberikan judul oleh Syekh Mu'abbin Abdul Wahab, babu ma jaa fil istisqa'i bil anwa. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Kitab dan As-Sunnah tentang hukum menyandarkan hujan kepada bintang. Yang mana berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyandarkan hujan kepada bintang adalah termasuk bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin-poin yang kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah munasabatul hadal bab li kitabit tauhid. Itu hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian poin yang ketiga adalah hukum menyandarkan hujan kepada bintang. Kemudian poin yang selanjutnya adalah penjelasan dalil. Dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan akan kufurnya menyandarkan hujan kepada bintang. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu munasabatul hadal bab li kitabit tauhid, yang ana ambil penjelasan dari kitab Mulakhas karya Syaikh Al-Fauzan. Beliau mengatakan, lamma kana nisbatun nuzulil matar ilan naui, tatkala menyandarkan hujan kepada bintang, dia meyakini bahwasanya bintang tersebutlah yang menurunkan hujan. Ya, seseorang yang dia menyandarkan hujan kepada bintang dengan keyakinan bahwasanya bintang tersebut memberikan pengaruh akan turunnya hujan, atau dia meyakini bintang itulah yang menurunkan hujan, maka keyakinan yang seperti ini adalah syirkan akbar. Keyakinan yang seperti ini hukumnya adalah syirik akbar. Yang mana hakikatnya keyakinan seperti ini seperti keyakinan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala dapat mendatangkan suatu manfaat atau dapat mencegah suatu kemudaratan. Atau bisa juga orang yang menyandarkan bintang kepada hujan syirkun asgar, apabila dia meyakini bahwasanya bintang tersebut adalah sebagai sebab turunnya hujan. Sebab turunnya hujan dengan keyakinan dia masih meyakini Allah lah yang menurunkan hujan. Maka tatkala menyandarkan hujan kepada bintang yang di sana hukumnya bisa syirik akbar dan juga bisa syirik asgar, maka sangat sesuailah, sangat tepatlah tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini di dalam kitabnya yang mulia, yaitu Kitabu Tauhid. Inilah hubungan bab ini dengan Kitabu Tauhid, yang secara garis besar, ya, Kitabu Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang macam-macam ibadah yang menyempurnakan tauhid pada diri seseorang, menjelaskan berbagai macam kesyirikan yang bisa menafikan aslu tauhid pada diri seseorang atau dapat menafikan kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Kemudian poin yang kedua, yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Pada bab sebelumnya kita telah menjelaskan, ya, tentang ilmu perbintangan. Sementara pada bab ini kita menjelaskan tentang hukum orang yang menyandarkan hujan kepada bintang. Maka dikatakan di dalam kitab I'anatul Mustafid, wa hadzal babu yu'tabaru naw'an min anwa'il bab alladhi qablahu. Bahwasanya bab ini dianggap satu jenis dengan bab sebelumnya. Akan tetapi bab yang pertama, bab yang sebelumnya lebih umum, mempelajari tentang ilmu perbintangan dengan berbagai macam jenisnya, baik untuk mengetahui perkara yang gaib ataupun yang semisalnya. Adapun bab ini lebih khusus terkait dengan menyandarkan hujan kepada bintang. Jadi bab ini lebih khusus dibandingkan bab sebelumnya. Jadi di antara ilmu perbintangan, terkait dengan ilmu perbintangan, di sana ada sebagian orang yang menyandarkan hujan kepada bintang. Adapun hukum menyandarkan hujan kepada bintang, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin dan juga sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Tauhid Al-Muyassar, ya, bahwasanya hukum menyandarkan hujan kepada bintang yang qasimu ila thalathati aqsam, terbagi menjadi tiga. Jadi hukum menyandarkan hujan kepada bintang terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah syirkun akbaru, syirik akbar. Walahu suratani, yang syirik akbar ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah ayad wal anwa'a litaskiyahu, yaitu meminta kepada hujan, meminta kepada bintang, berdoa kepada bintang agar bintang menurunkan hujan. Ini yang syirik akbar. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah berdoa atau meminta kepada bintang agar bintang menurunkan hujan. Yang jadi pertanyaan, mengapa meminta kepada bintang agar bintang menurunkan hujan ini termasuk dari syirik akbar? Di antara antum mungkin ada yang bisa menjawabnya. Kenapa syirik akbar? Minta kepada bintang kenapa syirik akbar? Cuma karena dulu pernah ikut aja. Kenapa? Karena dia minta kepada makhluk di dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya meminta kepada makhluk itu dibolehkan jika terpenuhi 4 syarat. Ini kaidah yang sangat penting yang harus kita pahami. Jadi meminta kepada makhluk dibolehkan dengan tanda kutip, ya dibolehkan dengan tanda kutip, karena nanti hukum meminta ada perincian tafsir tersendiri yang kita akan jelaskan pada bab la yuradu man sa'ala billah, tidak boleh menolak orang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum meminta ini dibolehkan kepada makhluk. Hukum meminta kepada makhluk dibolehkan jika terpenuhi 4 syarat. Apabila salah satu dari 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka hukumnya syirkun akbar. Ya. Yang pertama adalah sesuatu yang diminta bukan merupakan sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah. Sesuatu yang diminta bukan merupakan perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menurunkan hujan, ini kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Memberikan anak, memberikan rizki, ini adalah merupakan kekhususan bagi Allah. Menolak mudarat, memberikan manfaat, ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seseorang dia minta kepada makhluk di dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka syirkun akbar. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua kelaziman dari syarat yang pertama, yaitu meminta kepada makhluk dalam perkara yang makhluk mampu. Meminta kepada makhluk dalam perkara yang makhluk mampu. Kalau dia meminta kepada makhluk dalam perkara yang tidak ada seorang makhluk pun yang mampu untuk melakukannya, maka syirkun akbar. Dan tentunya perkara yang makhluk tidak mampu, tidak ada seorang pun makhluk yang mampu, tentunya perkara ini adalah merupakan perkara yang hanya Allah saja yang mampu untuk melakukannya. Jadi syarat yang kedua dijelaskan oleh para ulama, ini hakikatnya konsekuensi dari syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah yang diminta ini adalah makhluk hidup, bukan mayit atau benda mati. Makhluk hidup bukan mayit ataupun benda mati. Ya. Maka seseorang yang dia minta kepada mayit atau kepada mati, kepada benda mati, walaupun dalam perkara yang makhluk mampu, ya, datang ke makam para wali misalnya, minta agar diberi uang 1000 misalnya, ya, dalam perkara yang makhluk mampu, tapi dia mintanya kepada mayit, ya, dia mintanya kepada mayit, maka hukumnya adalah syirkun akbar. Maka orang yang dia meminta kepada bintang agar menurunkan hujan, maka tidak terpenuhi dua hal pada dirinya. Yang pertama dia mintanya kepada apa? Benda mati, bintang benda mati. Yang kedua dia minta dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat yang diminta itu hadir. Baik yang hadir adalah jasadnya atau yang hadir itu adalah suaranya atau yang hadir itu adalah tulisannya. Ya, hadir baik jasadnya, suaranya ataupun tulisannya. Kalau kita minta dikirim uang oleh orang tua kita lewat SMS, boleh tidak boleh? Ini dihukumi hadir. Tapi kalau tidak hadir, jasadnya tidak hadir, suaranya tidak hadir, tulisannya tidak hadir, kemudian dia minta tolong kepada ya seseorang, wahai mbah datanglah dengan apa, memukul bumi 3 kali. Ya. Saya butuh bantuanmu misalnya. Ya, kayak seperti filmnya siapa? Sembara ataupun yang semisalnya misalnya. Ya. Maka ini hukumnya adalah syirik akbar. Ya. Jadi meminta atau berdoa kepada bintang agar bintang menurunkan hujan, jelas hukumnya adalah syirik akbar karena tidak terpenuhi syarat-syarat bolehnya meminta kepada makhluk. Kemudian yang kedua, meyakini bahwasanya bintang tersebutlah yang menurunkan hujan. Dia meyakini bahwasanya anna hiya al-fa'ilatu binafsiha dunallahi walau lam yad'uha. Dia meyakini bahwasanya bintang tersebutlah sebagai pelaku dengan sendirinya yang menurunkan hujan, bukan Allah, walaupun dia tidak berdoa, tidak meminta kepada bintang, tapi dia meyakini bintang tersebut berpengaruh dengan sendirinya. Hal ini terkait dengan kaidah di dalam pengambilan suatu sebab, berarti tidak terpenuhi syarat yang ketiga. Dia meyakini bahwasanya bintang tersebut berpengaruh dengan sendirinya. Jadi kaidah-kaidah yang seperti ini ya harus kita pahami biar kita bisa membedakan ini hukumnya syirik akbar atau syirik asgar. Ya, kaidah yang pertama itu tentang hukum pengambilan suatu sebab. Yang tiga itu harus benar-benar kita pahami. Kemudian adalah kaidah yang kedua, kaidah tentang apa? Hukum meminta kepada makhluk. Ini dibolehkan jika terpenuhi empat syarat. Maka nanti hukum-hukum ya terkait dengan apa yang nanti kita pelajari dalam kitab tauhid tentang perkataan misalnya laula fulan lam yakun kada, seandainya tidak ada si fulan tentu niscaya tidak akan terjadi yang seperti ini. Nanti hukumnya bisa syirik akbar, bisa syirik asgar, bisa boleh. Ini kembali nanti kepada kaidah-kaidah yang telah kita pahami. Ya. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah syirkun asgar. Yang syirkun asgar adalah dia menjadikan bintang tersebut sebagai sebab akan turunnya hujan. Dengan tetap meyakini bahwasanya Allah lah yang menurunkan hujan. Berarti dia telah mengambil suatu sebab, menjadikan suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Maka hukumnya syirkun asgar, syirik asgar. Jadi menjadikan bintang sebagai sebab akan turunnya hujan dengan tetap meyakini Allah lah yang menurunkan hujan. Hukum yang ketiga adalah jaizun. Hukumnya boleh. Yaitu dia menjadikan bintang min babil alamati wad dalail. Dia jadikan bintang ini hanya sekedar alamat, la min babil asbab, dan dia tidak menjadikannya sebagai sebab. Dia hanya menjadikan bintang ini sekedar alamat, bukan sebab. Kalau sebab biasanya menimbulkan suatu akibat, sebab dan akibat, tapi alamat ini hanya sebagai ciri-ciri, tanda-tanda, belum tentu menimbulkan suatu akibat. Contoh misalnya, anda mengatakan saya lapar karena belum makan 20 hari. Belum makan 20 hari ini adalah merupakan apa? Sebab seseorang lapar. Perut saya bunyi kruk-kruk-kruk karena saya lapar. Ya, bunyi kruk-kruk di sini cuma sekedar alamat. Bukan sebab. Ya, karena belum tentu terkadang orang bunyi perutnya kruk-kruk-kruk ini bukannya lapar, tapi hanya sekedar sebagai alamat. Jadi kita harus bisa membedakan mana itu sebab, mana itu sekedar alamat. Kalau kita hanya menjadikan awan yang hitam itu sebagai alamat akan turunnya hujan, silakan. Oh, itu awan hitam kelihatannya akan bertanda turunnya hujan, sebagai alamat turunnya hujan. Enggak masalah kalau kita jadikan sebagai alamat. Tapi enggak mesti. Ya, enggak mesti setiap ada awan hitam tebal kemudian pasti akan turunnya hujan, tidak. Tapi kita hanya menjadikan hal tersebut sebagai alamat. Maka kalau menjadikan bintang atau awan yang hitam, yang tebal, hitam sebagai alamat akan turunnya hujan, maka hukumnya dibolehkan. Kemudian kita jelaskan selanjutnya adalah dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 83. Allah berfirman wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan rizki kalian, kemudian kalian mengingkarinya, mendustakannya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, makna dari rizqakum yakni al-matar. Ya, al-matar. Wa taj'aluna rizqakum, dan kalian menjadikan rizki kalian berupa hujan. Ya, orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menetapkan semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha. Yang mereka menetapkan nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengingkarinya. Dan di antara bentuk nikmat yang Allah berikan kepada mereka dan mereka meyakini bahwasanya nikmat tersebut adalah berasal dari Allah adalah al-matar, hujan. Wa taj'aluna rizqakum, dan kalian menjadikan hujan tersebut, kalian meyakini bahwasanya hujan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi annakum tukadzibun, kalian mendustakannya. Mendustakannya dengan mengatakan fatakuluna mutirna bin nau'in kada wa kada. Kami telah diturunkan hujan, telah turun hujan kepada kami dengan sebab bintang ini dan bintang itu. Jadi orang-orang jahiliyah, mereka menyandarkan hujan kepada bintang. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, ya, wadhalika, bahwasanya demikian itu. Tatkala Allah berfirman dengan firman yang mulia ini, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, bahwasanya orang-orang Arab di pada zaman jahiliyah, mereka menyandarkan turunnya hujan kepada terbitnya bintang atau terbenamnya bintang. Ya, mereka khilaf, di antara mereka khilaf, ya, terkait dengan penyandaran hujan kepada bintang. Ada di antara mereka yang meyakini bahwasanya bintang tersebut dengan sebab terbitnya bintang anu. Ya, tapi sebagian mereka meyakini bahwasanya turunnya hujan itu sebabnya karena terbenamnya bintang ini. Ya, al-muhim, yang penting adalah keyakinan mereka intinya sama. Mereka meyakini terbitnya bintang atau tenggelamnya bintang, intinya mereka menyandarkan hujan kepada bintang, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka mengatakan mutirna bin nau'i kada wa kada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat yang mulia ini mengingkari keyakinan mereka, mengingkari perkataan mereka yang mengatakan mutirna bin nau'i kada wa kada. Tatkala turunnya hujan, mereka yakini bahwasanya hujan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mendustakannya dengan mengatakan mutirna bin nau'i kada wa kada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menamakan hal tersebut wasammahumahu kadaban. Allah menamakan apa yang mereka lakukan tatkala mereka menyandarkan hujan kepada bintang dengan kedustaan. Dan kedustaan yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini adalah dusta di dalam fil i'tiqad, dusta di dalam keyakinan. Karena keyakinan kecil mereka meyakini yang menciptakan, yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menyandarkannya kepada bintang. Dan Syaikhul Fauzan mengatakan wa asyadul kadzab huwa al-kadzabu fil i'tiqad. Dan sebesar-besar kedustaan adalah kedustaan di dalam i'tiqad, di dalam keyakinan. Ya. Misalnya seseorang tatkala dia membaca firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, beristiwa tinggi, berada di atas arsy-Nya. Ayat ini jelas menjelaskan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ingkari dengan mengatakan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana, atau Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, ya, tidak di samping. Pokoknya Allah ada tapi tidak dibatasi dengan arah, tidak dibatasi dengan jihad. Maka orang seperti berarti telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan dustanya adalah terkait masalah i'tiqad. Dan dusta terkait masalah i'tiqad adalah sebesar dusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya menyandarkan bintang kepada, menyandarkan hujan kepada bintang ini adalah termasuk bentuk kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kedustaan di dalam masalah i'tiqad. Kemudian kita bahas poin yang selanjutnya, dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu sebuah hadis yang sahih dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrakunahunna, ada empat perkara dari umatku, dari perkara-perkara jahiliyah, la yatrakunahunna, yang mereka tidak meninggalkan perkara tersebut. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsabi, berbangga-bangga dengan kemuliaan bapak-bapak atau kakek-kakeknya. Yang kedua, wata'nu fil ansabi, mencela nasab orang lain. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujumi, menyandarkan hujan kepada bintang. Yang keempat, wan niyahatu alal maiti, meratapi mait. Wa qala, kemudian Rasul bersabda, annaihatu idza lam tatub qabla mautiha, seorang yang meratap apabila dia tidak bertobat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamati, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Wa 'alaiha sirbalun min qitaranin, dan dia akan dipakaikan baju atau sejenis pakaian perang, min qitaranin, dari cairan tembaga yang sangat panas, wadirun min jarabin, dan dia akan dipakaikan mantel yang terbuat min jarabin, itu sejenis penyakit kulit yang menimpa hewan tertentu, yang nanti dipakaikan kepada seseorang yang dia niyaha meratap. Rawahu Muslim. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min amril jahiliyah, ada empat perkara dari umatku dari perkara jahiliyah. Al-muradu bil jahiliyah, yang dimaksud dengan jahiliyah adalah ma qablal Islam, itu zaman sebelum munculnya Islam. Zaman sebelum munculnya Islam, zaman sebelum diutusnya Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul, dinamakan dengan zaman jahiliyah. Kenapa? Li adami wujudil ilmi fihi. Karena pada saat itu tidak adanya ilmu. Pada zaman tersebut tidak adanya ilmu yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yang membedakan mana tauhid mana syirik. Amma ma ba'dal Islam fala yuqalu lahu jahiliyah. Adapun setelah munculnya Islam, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, maka tidak boleh lagi dikatakan zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah adalah zaman sebelum munculnya Islam. Tatkala munculnya Islam, maka zaman jahiliyah zalat, telah hilang, karena pada saat itu tersebarnya ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya hakikat dari ilmu yang wajib mereka ketahui dari tauhid dan lawannya yaitu syirik. Amma baqaya minal jahiliyah, atau adapun sisa-sisa sifat-sifat dari sifat-sifat kejahilian, perkara-perkara jahiliyah, faqad tabqa fi afradi minan nas, terkadang masih ada pada pribadi-pribadi manusia atau kelompok manusia tertentu. Ya, lakin ayuqalu, lakin untuk mengatakan annasu kullu fi jahiliyah, ya maka hal ini tidak boleh. Ya, sebagaimana telah dikatakan oleh sebagian dari orang-orang yang jahil bahwasanya sekarang ini manusia berada pada zaman jahiliyah, maka hal tersebut tidak boleh. Karena hakikatnya berarti dia telah mengkafirkan semua manusia yang hidup pada zaman sekarang. Zaman jahiliyah sudah hilang setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama yang mulia, itu agama Islam. Namun sifat-sifat jahiliyah ya masih tetap ada pada diri umat Islam ini. Sebagian dari mereka ada yang melakukan dari perkara-perkara jahiliyah. Ya, arbaun fi ummati di sini adalah umat Rasulullah, yaitu umat Islam. Umatnya Rasulullah yang menerima dakwah Islam. Di antara mereka dari umatnya Rasulullah ada perkara-perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan bahwasanya ya perkara-perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umat Islam ini, tatkala perkara tersebut, empat perkara tersebut disandarkan kepada jahiliyah, ya disandarkan kepada jahiliyah, hal ini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang haram. Syaikh Al-Fauzan mengatakan min sabda Rasulullah min amil jahiliyah la yatrakuna dala hadza ala mas'alataini. Sabda Rasulullah dari perkara jahiliyah Empat perkara dari perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umatnya ini menunjukkan dua perkara, dua masalah. Yang pertama, yunsabu ilal jahiliyah wa ala annahu muharram. Tatkala empat perkara ini disandarkan kepada amalan jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah menunjukkan empat perkara yang disebutkan oleh Rasulullah ini adalah suatu perkara yang diharamkan. Kemudian yang kedua, bahwasanya annahu qad yabqa syai'un minal jahiliyah fi ba'dil muslimin. Bahwasanya ya, terkadang masih ada sesuatu dari sifat-sifat jahiliyah yang masih ada pada sebagian kaum muslimin, yang seharusnya wajib bagi kita untuk menjauhi perkara tersebut. Dan seandainya kita melakukan perkara tersebut, hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun empat perkara yang disebutkan Rasulullah yang termasuk dari perkara jahiliyah, yang termasuk dari keharaman dan dosa, hukumnya adalah dosa besar karena disandarkan kepada perkara jahiliyah. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsabi. Apa makna dari al-fakhru bil ahsabi? Ai at-ta'adhumu 'alan nasi bil aba. Itu manusia mengagungkan bapak-bapaknya. Wal muradi bil hasabi, adapun maksud dari al-ahsabi adalah sarful insani wa makanatuhu fil mujtama. Jadi kemuliaan seseorang dan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Dan seseorang ya, dia termasuk dari orang-orang yang memiliki sifat jahiliyah apabila dia mengagungkan, membangga-banggakan bapak-bapaknya yang dia memiliki, bapaknya tersebut memiliki kemuliaan di tengah-tengah masyarakat. Padahal sebagaimana yang telah kita pahami bersama, bahwasanya kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, tidaklah dilihat dari kemuliaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Karena sekarang masyarakat umum melihat kemuliaan seseorang itu dilihat dari kedudukan, dari harta yang banyak. Kalau orang memiliki kedudukan dan harta yang banyak, maka dimuliakan di tengah-tengah masyarakat. Namun hakikatnya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan yang ada pada diri seseorang. Sebagaimana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini, al-fakhru bil ahsabi, yang termasuk dari dosa besar ya, seseorang dia berbangga-bangga terhadap kemuliaan yang dimiliki oleh bapaknya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengatakan, idza kana la yajuzu lil insan annahu yafkhuru bi amalihi ya, apabila tidak boleh bagi seorang manusia dia sombong dengan amalnya, dia membangga-banggakan amalnya, fa kaifa yafkhuru bi amali abihi wa jaddihi, lalu bagaimana dengan orang yang dia berbangga-bangga dengan amalan bapaknya dan kakeknya, sementara yang mulia itu bapaknya dan kakeknya, dia enggak mulia. Tatkala dia membangga-banggakan bapaknya, kakeknya, sementara membanggakan amalnya sendiri saja tidak boleh, maka lebih-lebih lagi kalau membanggakan ya apa yang dimiliki oleh bapaknya dan kakeknya. Kalau orang merasa bangga terhadap amalan yang dia lakukan, ini menunjukkan ketidakadaan keikhlasan yang ada pada dirinya. Di antara ciri orang yang ikhlas, sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama, di antara ciri orang yang ikhlas sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama adalah dia merasa amalan yang dia lakukan adalah suatu perkara yang kecil, yang tidak ada apa-apanya. Ya, sehingga apabila orang ini melakukan suatu peribadatan kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah dan dia merasa ibadah yang dia lakukan itu adalah suatu perkara yang kecil, ya tidak ada apa-apanya. Dan dia pun merasa bahwasanya tidaklah mungkin dia melakukan peribadatan kecuali semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan yang ada pada dirinya. Ini di antara ciri orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, tidak bangga terhadap amalannya. Kemudian yang kedua adalah at-ta'nu fil ansabi. Mencela nasab manusia. Orang yang mencela nasab manusia yang lain ya, dikarenakan dia mengagungkan dirinya. Dia mengagungkan dirinya. Maka orang yang mencela nasab orang lain, di dalamnya ada dua unsur perbuatan dosa yang ada pada dirinya. Yang pertama ya, dia mengagungkan dirinya. Kemudian yang kedua, dia merendahkan orang lain. Jadi orang yang mencela nasab orang lain tentu pada dirinya yang pertama dia mengagungkan dirinya. Siapa kamu? Ya, saya ini keturunan darah biru, enggak layak nikah sama kamu yang keturunan darah merah, misal. Ya. Siapa kamu? Kamu ini anak zina. Ya. Enggak boleh main dengan anak saya misalnya. Maka ini tidak boleh. Karena anak zina tidak boleh disalahkan. Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan kedua orang tuanya yang melakukannya. Karena namanya manusia, mereka tidak bisa memilih ya keluar dari rahim siapa. Jadi yang disalahkan adalah orang yang melakukannya. Jadi mencela nasab orang lain ya, di dalamnya ada unsur perbuatan, dua perbuatan dosa. Yang pertama yaitu dia mengagungkan dirinya, dan yang kedua dia merendahkan orang lain. Kemudian yang ketiga yang menjadi syahid dari hadis yang mulia ini adalah al-istisqa'u bil anwa, yaitu menyandarkan hujan kepada bintang. Ya, menyandarkan hujan kepada bintang dengan mengatakan mutirna bin nau'i kada wa kada. Jadi orang yang menyandarkan bintang kepada hujan termasuk dari orang yang memiliki sifat-sifat jahiliyah. Kemudian yang keempat adalah an-niyahatu 'alal maiti, meratapi mait. An-niyahatu raf'ul sauti 'alal maiti min babi tasakhut, yaitu mengangkat suara atas kematian seseorang ya min babi tasakhut, yang di dalamnya ada unsur marah, tidak ridho terhadap kematian orang yang dia cintai. Di dalamnya ada unsur pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terima atas kematian orang yang dia cintai. Kemudian dia nangis dengan teriak-teriak, atau mungkin dia mengacak-acak rambutnya, dia pukul sesuatu yang menunjukkan dia tidak sabar. Dia marah atas kematian orang yang dia cintai. Ini namanya an-niyahatu 'alal maiti. Kemudian Rasulullah mengatakan an-naihatu, seorang wanita yang meratap. Kenapa di sini Rasulullah bersabda an-naihatu, seorang wanita yang meratap? Karena secara ghalibnya kebanyakan yang melakukan ratapan atas kematian seseorang adalah seorang wanita. Bukan berarti kalau laki-lakinya yang niyaha berarti tidak diancam dengan ancaman seperti ini, tidak. Laki-laki kalau dia juga meratap atas kematian seseorang, maka dia diancam sebagaimana yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kenapa Rasul mengatakan an-naihatu? Karena kebanyakan manusia, kebanyakan orang yang niyaha itu adalah seorang wanita. Dan inilah adalah salah satu di antara alasan para ulama ya, mengapa ziarah kubur bagi wanita diharamkan. Ya, khilaf di antara para ulama tentang ziarah kubur bagi wanita. Ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang membolehkan jika kadang-kadang, tapi kalau sering-sering maka diharamkan. Ada yang mengharamkan secara mutlak. Di antara ulama yang mengharamkan secara mutlak adalah Syaikh Shalih Al-Fauzan. Jadi ziarah kubur bagi wanita itu haram secara mutlak. Ada tiga alasan yang beliau sampaikan, di antaranya ya berdasarkan atsar dari Ibnu Abbas. Beliau pernah mengatakan la'ana Rasulullah zairatil kubur. Rasulullah melaknat para wanita yang berziarah kubur. Rasulullah melaknat para wanita yang berziarah kubur. Ya, tatkala para wanita berziarah kubur mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang diharamkan. Walaupun ulama khilaf tentang atsar ini, ada yang mensahihkan dan ada yang mendhaifkan. Tapi Syaikh Shalih Al-Fauzan memilih pendapat yang mensahihkan. Kemudian alasan yang kedua, karena wanita ini adalah lemah. Ya, perasaan yang main. Dikhawatirkan kalau dia ziarah kubur ke makam orang yang dia cintai, kepada anak yang semata wayang, kepada suaminya, ya, dikhawatirkan dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Sehingga dia akan terjadi apa? Dia akan niyaha. Yang awalnya dia sudah lupa dengan anaknya, dengan suaminya, tatkala dia kembali ziarah kubur, teringat kembali, sehingga dikhawatirkan muncul perasaan niyaha, meratap. Untuk menutup pintu-pintu yang seperti ini, karena niyaha ini adalah hukumnya dosa besar, maka menurut ulama yang mengharamkan, ya dikhawatirkan timbul niyaha bagi wanita yang berziarah, maka ziarah kubur bagi wanita itu diharamkan. Dan yang ketiga, karena wanita itu adalah aurat. Kalau seandainya dibolehkan ziarah kubur bagi wanita, maka di kuburan nanti akan ikhtilaf di antara laki-laki dan wanita sehingga akan menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Rasulullah bersabda, "An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha." Seorang wanita yang dia niyaha meratap apabila dia tidak bertobat sebelum matinya, "Tuqamu yawmal qiyamah yakni min qabriha." Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, "Tuqamu yawmal qiyamah" maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, yakni min qabriha, dari kuburannya. Waliyah sirbalun wa huwa ats-tsaub min kitoronin wa huwa an-nuhasu al-mudhabu. Jadi pakaian yang terbuat dari tembaga yang dicairkan dengan cairan yang sangat yang panas. Wadir'un min jarabin, dan mantel ya dari al-marad jildi yakunu fil ibil wa yakunu fil insan, itu mantel yang terbuat dari sejenis kulit yang berpenyakit, yang biasa penyakit tersebut diderita oleh unta ataupun manusia. Itu seperti bisul ataupun yang semisalnya, yang darah bercampur dengan nanah. Nah, jelas ayat dalil yang mulia ini, hadis yang mulia ini menunjukkan akan haramnya menyandarkan hujan kepada bintang, karena menyandarkan hujan kepada bintang merupakan dari sifat-sifat jahiliyah. Kemudian dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, walahuma, dan dari keduanya yaitu Imam Bukhari dan Muslim, an Zaid bin Khalid, dari Zaid bin Khalid seorang sahabat yang mulia, qala, beliau berkata, sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Hudaybiyah, sallallana ay salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lana di sini bermakna bina, maksudnya Rasulullah salat bersama kami, yaitu salat subuh di Hudaybiyah, ala ithri sama'in kanat minal layli, di atas bekas hujan. Sama di sini ya, maksudnya adalah hujan. Kenapa hujan dinamakan dengan sama? Karena biasanya hujan itu ya turunnya dari atas langit. Jadi bekas hujan yang semalam terjadi. Falama insarafa, tatkala beliau selesai dari salatnya, aqbala alan nasi, kemudian beliau menghadap kepada manusia. Dan ini adalah merupakan sunnahnya imam, tatkala imam tersebut selesai dari salatnya, maka hendaklah menghadap kepada manusia. Faqala, kemudian beliau bersabda, atadru madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Ini diantara disyariatkannya memberikan tausiah ya setelah selesai sholat. Tatkala selesai sholat di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung bersabda memberikan tausiah, memberikan pengarahan kepada manusia. Atadru madza qala rabbukum? Tahukah kalian apakah yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, kemudian mereka mengatakan, Allah wa Rasul a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Seseorang yang ditanya, apabila dia tidak mengetahui sesuatu yang ditanyakan kepadanya, maka hendaklah dia mengatakan Allah wa Rasul a'lam. Ini tatkala Rasulullah masih hidup. Tatkala Rasulullah sudah meninggal, maka cukup bagi kita untuk mengatakan Allahu a'lam, Allah lah yang lebih mengetahuinya. Jadi menyandarkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, qala, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, pada pagi hari ini ada dari hambaku yang dia beriman kepadaku dengan sebab turunnya hujan, wa kafirun, dan dia kafir kepadaku dengan sebab turunnya hujan. Ya, menunjukkan bahwasanya nikmat itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersyukur kepada Allah, menunjukkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bersyukur, menunjukkan dia mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pada pagi hari ini ada dari hamba-Ku yang dia beriman dengan sebab turunnya hujan dan dia kafir kepada-Ku dengan sebab turunnya hujan. Kemudian Allah menjelaskan fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bika wa kafirun bil kawakib. Adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kami telah diturunkan hujan karena karunia dan rahmat Allah, fadzalika mu'minun bi. Maka orang ini telah beriman kepada-Ku, kafirun bil kawakib, dan dia telah mengingkari bintang. Tatkala dia bersyukur menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man qala mutirna bin nau'i kada wa kada. Adapun orang yang dia mengucapkan mutirna kada wa kada, kami telah diturunkan hujan dengan sebab ini dan sebab itu. Dengan bintang ini dan bintang itu. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Maka sungguh dia telah kafir kepada-Ku dan telah beriman kepada bintang. Di antara faedah hadis yang mulia ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan, yang pertama adalah masru'iyatul mau'idhah ba'da shalah khususan idza hasala munasabatun laha. Jadi disyariatkan memberikan mau'idhah, nasihat setelah salat, khususnya apabila ada perkara yang memang pas untuk disampaikan pada saat tersebut. Kemudian yang kedua, disyariatkannya salat berjamaah walaupun di dalam safar, sebagaimana tatkala mukim. Yang disyariatkannya juga sholat berjamaah tatkala safar, karena pada saat ini Rasulullah sedang safar di Hudaybiyah. Kemudian yang ketiga diantara faedah dari hadis ini, disyariatkannya memberikan pengajaran dengan bentuk soal dan jawab, pertanyaan dan tanya jawab. Ya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab maja'a fil istisqa bil anwa. Kemudian kita langsung pada bab yang selanjutnya, itu bab al-wahidu wa thalathun, bab yang ke-31, itu bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bab qalilai ta'ala, bab firman Allah ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan sebagian dari manusia, yaitu orang-orang musyrikin, ada yang dia menjadikan selain Allah sebagai andadan, sebagai sekutu, sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubillah. Yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bab yang mulia ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, ya, bolehlah pula kita katakan bab ini adalah babul mahabbah. Bab yang berbicara tentang mahabbah, yang merupakan salah satu ibadah yang sangat sangat agung. Dijelaskan di dalam kitab Muqarrar Saudi tingkat Salafiyah Wusta, dikatakan bahwasanya al-mahabbah aslul dinil Islam. Bahwasanya mahabbah itu adalah dasar dari agama Islam. Ya. Apabila seorang itu sempurna kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar cinta kepada Allah dengan kecintaan yang sempurna, maka otomatis akan sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kecintaan dia kepada Allah tidak sempurna, kurang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis ibadahnya pun akan kurang. Dan untuk mengetahui kesempurnaan cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar pengakuan di lisan. Kita lihat dari amalan kita. Apakah di amalan-amalan kita ini kita sudah menyempurnakan amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka agama kita pun akan sempurna. Di dalam melakukan amalan-amalan kita pun akan sempurna. Manusia yang paling mencintai Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajarlah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna agamanya. Dan tidaklah mungkin ya akhi kita dapat mencintai Allah Subhanahu wa taala kecuali kita benar-benar mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal maka tak sayang. Inilah di antara pentingnya mempelajari tauhid asma wa sifat. Jadi mempelajari tauhid asma wa sifat seperti akidah al-wasthiyah, kemudian lum'atul itiqad, tujuannya itu bukan untuk membantah orang-orang ya yang mereka menyelisih di dalam asma wa sifat. Itu bukan tujuan utama. Memang itu penting, ya. Tapi tujuan utama kita mempelajari asma wa sifat adalah agar kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu sempurna menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat di mukadimah kitab Al-Qawaidul Muslah ini itu oleh Syaikh Shalih Utsaimin, bahwasanya di antara ya sebab beliau menulis kitab Al-Qawaidul Muslah, ya kitab yang membahas tentang kaidah-kaidah di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya beliau menjelaskan di antara sebabnya adalah karena tidaklah mungkin seseorang itu dapat beribadah kepada Allah dengan sempurna kecuali dia mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang benar-benar dia mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dia memahami kandungan sifat yang ada di dalamnya, dan dia mengamalkan pengaruh athar dari nama tersebut, maka dia adalah manusia yang sempurna di dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari orang Islam ini yang enggak paham nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya sekedar tahu itu nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah, kemudian Ar-Rahman, tapi mereka tidak tahu kandungan makna yang terdapat dalam nama tersebut dan apa pengaruhnya pada kehidupan dia. Contoh kecil seperti nama Allah, Allah. Nama Allah yang paling mulia adalah Allah. Ya, kalau orang Islam memahami Allah memiliki nama Allah, maka seharusnya dia hanya beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Karena di dalam nama Allah ini mengandung sifat apa? Dzul uluhiyah. Sifat yang berhak disembah. Selain Allah tidak memiliki nama Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak disembah? Karena Allah memiliki nama Allah. Ya, yang di dalamnya ada sifat dzul uluhiyah. Zat uluhiyah, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Seharusnya tatkala seseorang dia memahami nama Allah itu adalah Allah, seharusnya dia menyerahkan seluruh peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, menunjukkan dia tidak paham nama Allah yaitu Allah. Ini baru satu nama itu Allah, belum nama-nama yang lainnya. Adapun poin-poin yang kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah munasabatul hadzal bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian yang kedua adalah pembagian dari mahabbah, ya bahwasanya mahabbah nanti dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi empat. Ada mahabbah yang ubudiyah, mahabbah yang wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada mahabbah syirkiyah yaitu memalingkan mahabbah yang ibadah kepada selain Allah. Ya, mahabbah ibadah itu adalah mahabbah ubudiyah, adalah mahabbah yang di dalamnya ada unsur perendahan diri dan ketundukan yang nanti insyaallah kita akan jelaskan. Adapun mahabbah yang syirkiyah memalingkan mahabbah yang ubudiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kemudian yang keempat di antara yang ketiga adalah mahabbah yang secara zatnya adalah bukan mahabbah yang ibadah. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang keempat adalah mahabbah yang maksiat. Kemudian poin yang ketiga tentang alamat-alamat mahabbatullah. Ya. Sebagaimana yang kita jelaskan bahwasanya cinta itu bukan hanya sekedar pengakuan di lisan. Ya. Pengakuan cinta kepada Allah dan Rasulnya itu ya, harus dibuktikan dengan bukti-bukti. Kalau pengakuan saja tapi hakikatnya tidak terbukti, maka pengakuannya tersebut adalah pengakuan yang gombal. Jadi seseorang yang dia benar-benar mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, maka mestinya ada alamat-alamat pada dirinya yang menunjukkan bahwasanya dia benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Di antaranya nanti, di antara alamat mahabbatullah, mencintai Allah dan Rasulnya adalah mengedepankan perkataan keduanya dibandingkan perkataan selain dari keduanya. Kemudian poin yang keempat, poin yang tidak jauh penting dari poin yang ketiga adalah minal asbabi allati yunalu biha al-abdu mahabbatullah. Di antara sebab-sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, laisa sanu an tuhibba walakin sanu an tuhab. Permasalahannya bukanlah kita yang mencintai Allah. Karena kalau kita mencintai Allah adalah suatu perkara yang wajib, harus, dan semua orang pun mengaku cinta Allah, hatta orang-orang musyrikin ya di dalam surah Al-Baqarah tersebut. Mereka pun mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala, tapi permasalahannya apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai diri kita? Dan di sana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di antara sebab-sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir yang nanti kita akan jelaskan adalah penjelasan dalil. Insyaallah masalah mahabbah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, apabila ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. dan apabila ada salahnya maka semata-mata datang dari ana dan dari syaitan, dan ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.